Mitra Bisnis, program investasi di daerah hingga kini belum membuahkan hasil. Pasalnya, dalam tahap implementasi, banyak ketidaksiapan pemerintah daerah terhadap fasilitas yang ditawarkan. Bahkan untuk infrastruktur seperti pengadaan lahan, seringkali tidak dipersiapkan dengan baik. Mitra Bisnis, bagaimana roadmap Pemda dalam mengundang investor asing? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, program promosi investasi yang selama ini dijalankan oleh Pemda, tidak tepat sasaran atau hanya miskin implementasi saja, Pak? Tidak ada. Ya, itu yang tidak terjadi. Dan kita itu kasih proposal-proposal itu cuma bunga-bunga dalam arti, cuma yang itu, tapi nggak pernah kita mendalami apa yang kita inginkan, apa proposal itu masalah. Kalau you bilang you mau investasi apa, tanahnya gimana, di mana you lakukan, berapa insentifnya, apa yang you mesti kerjakan, dan berapa, itu semua itu kan mesti detail di sana. Itu kalau investor itu kan sekarang karena kita butuh dia, dia mau tahu persis, tinggal kalau dia masuk tol uang itu aman semuanya. Jangan dia mesti mulai, nggak jelas tata ruangannya, nggak jelas di mana mesti investasinya. You bilang bicaranya itu juga bertahun-tahun, mungkin refinery di Banten, tapi ya, siapa yang mau investasi dan bagaimana tanahnya, bagaimana masalah ini dan itunya. Jadi kita ini kadang-kadang nggak matang dalam persoalan itu. Apakah ini akan jadi presiden buruk ke depan, Pak? Iya, orang jadinya anggap kita ini cuma sebenarnya nggak serius itu aja. Kan kemarin ini kan dilakukan oleh DPD-nya itu minta saya ngomong mengenai apa investasi daerah. Jadi saya ya bantai aja pengusaha-pengusaha daerahnya. Saya anggap ya dia mesti betul-betul berusaha untuk menarik investasi. Kemarin apa yang mereka usul-usulkan itu nggak ada yang matang semua proposalnya itu. Nggak. Proposal itu bukan proposal yang sudah matang gitu, yang masih mentah. Bikin ini membuat itu. Tapi kalau ditanya tanahnya mana, nggak jelas juga. Sudah clear tanahnya atau nggak? Di mana daerah Kelimoso investasi orang kelapa sawit di mana? Berapa besar? Sudah beres nggak tanahnya? Itu semua nggak bisa dijawab. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.